Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yadihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Masyiral ikhwah rahimakumullah, setelah kita masuk pada penjelasan dosa besar yang ke-15, yaitu kesombongan, sikap angkuh dan bangga diri, yang ini semua adalah sifat yang tercela, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula dibenci oleh para makhluk. Maka kita akan masuk pada dosa besar berikutnya, Al-Kabiratus Sadisah Asyrah, dosa besar yang ke-16, yaitu syahadatu az-zur. Syahadatu az-zur, persaksian yang palsu. Kalimat syahadatu az-zur ini mencakup menyaksikan perbuatan dan ucapan yang diharamkan oleh agama, mencakup menyaksikan perbuatan dan ucapan yang diharamkan oleh agama. Persaksian palsu bisa menyebabkan seorang yang tidak bersalah kemudian dihukum. Dengan persaksian palsu, menjadikan seorang yang tidak berhak dipenggal lehernya kemudian dipenggal. Orang tidak berhak untuk dirampas hartanya kemudian dirampas. Sehingga sangat pantas orang yang bersaksi dengan saksi yang palsu di hadapan hakim untuk memakan harta manusia dengan cara yang batil, atau untuk menyelamatkan orang yang melakukan kejahatan agar tidak ditegakkan kepadanya hukuman, ini telah melakukan dosa yang sangat besar. Tentunya ini keluar dari orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Persaksian palsu keluar dari orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau dia tahu bahwa apa yang ia lakukan, dari selembut apapun, sesembunyi apapun, diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia akan menerima balasannya, tentunya dia akan takut melakukannya seperti ini. Terlebih ini bukan dosa kecil, ini dosa besar. Qala Allahu Ta'ala, Allahu Ta'ala berfirman, walladina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang mereka tidak bersaksi dengan kesaksian yang palsu. Syahadatul zur, kata sebagian ulama, mencakup seorang menyaksikan atau mendengar ucapan yang haram. Misalnya ada pertunjukan-pertunjukan haram, kemudian kita malah menontonnya, ini juga bagian dari syahadatul zur. Ada acara kesyirikan, kemudian kita malah menyaksikannya, ini bagian daripada syahadatul zur, menyaksikan sesuatu yang haram. Jadi syahadatul zur tidak hanya saksi palsu, tidak hanya ini, bahkan umum. Kalau menyaksikan yang haram, mendengarkan yang haram, membiarkan yang haram, itu saja bagian daripada syahadatul zur, bagian dari menyaksikan kedustaan, lalu bagaimana ya kalau seorang dia bersumpah dengan sumpah yang palsu di hadapan hakim untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Sangat besar dosanya akan dia tanggung. Di dalam surat Al-Furqan, di akhir-akhir surat Al-Furqan, disebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman. Sifat-sifat hamba Allah yang memurah. Di antara sifat-sifat hamba Allah tadi, walladina la yashaduna zur, yaitu orang-orang yang mereka tidak menyaksikan kemaksiatan. Masuk pula di sana bersumpah dengan sumpah yang palsu di hadapan hakim atau bersaksi dengan saksi yang palsu. Wa fil asar, disebutkan dalam asar, udilat syahadatu zur bil isyraki billah. Disebutkan dalam asar, persaksian yang palsu itu seimbang dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seorang dia bersaksi dengan kesaksian yang palsu, seimbang kalau dia itu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun asar ini dinyatakan lemah padanya. Ada rawi bernama Habib ibn An-Nu'man Al-Asadi, berkata Adz-Dzahabi dalam Al-Muhni, la yakadu yu'raf, orang ini, rawi ini hampir enggak dikenal. Orang yang enggak diketahui, tidak dikenal dari perawi, bagaimana kesikohannya, kejujurannya, kuat hafalannya, bagaimana bisa diterima riwayat yang seperti ini? Sementara orang yang kita kenal saja belum tentu bisa kita terima riwayatnya. Qala Allahu Ta'ala, Allahu Ta'ala berfirman, fajtanibu rijza minal awthan, wajtanibu qala zur, jauhilah oleh kalian ar-rijas, sesuatu yang najis, dari berhala-berhala, yakni jauhilah kalian dari menyembah berhala, karena itu adalah perbuatan yang najis, perbuatan syaitan. Wajtanibu qala zur, dan jauhilah dari kesaksian yang palsu. Lagi-lagi kita katakan bahwa kesaksian palsu ini tidak keluar dari seorang kecuali orang tersebut tidak memiliki sifat khasyah, tidak memiliki sifat takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fil hadis as-sabit, sebutkan dalam hadis yang kuat, sini Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan al-hadis tsabit. Baik. Namun disebutkan di footnote di sini hadis ini maudhu, hadis ini palsu. La tazulu qadama syahidiz zur yaumal qiyamah hatta tajibalahun nar. Tidak akan bergeser kedua kaki orang yang menjadi saksi yang palsu di hari kiamat nanti, sehingga dia itu terjatuh atau dia tersentuh oleh api neraka. Waliyadzubillah. Disebutkan padanya ada Muhammad Ibn al-Furat. Rawi ini dinyatakan pendusta oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Qala al-musannif ayyadahullah, berkata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, syahidul zur qadir takaba adzaim. Saksi yang palsu, dia telah melakukan sekian banyak dosa dan kesalahan. Ahaduha, yang pertama, dia melakukan al-kadzib wal iftira, melakukan kedustaan dan membuat-buat yang tidak ada hakikatnya. Wallahu ta'ala yaqul, padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzab. Sesungguhnya Allah tidak akan menunjuki orang yang melampaui batas lagi pendusta. Orang yang dia melampaui batas dan orang yang kadzab, banyak berdusta, ini orang yang jauh dari hidayah, jauh dari petunjuk. Karena yang namanya kemaksiatan itu akan menyeret kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Orang kalau biasa dusta, nanti akan terseret kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Contoh saja, saudara-saudara Nabi Yusuf berawal dari sikap iri dengki yang ada pada mereka, akhirnya mereka menyakiti keluarganya sendiri. Nabi Yusuf yang waktu itu masih kecil dipisahkan dari orang tuanya. Di saat seorang anak sangat membutuhkan belian kasih sayang orang tua, dipisahkan oleh saudara-saudaranya karena apa? Kedengkian, hasad, iri yang ada pada mereka. Berawal dari iri, kemudian tega memisahkan seorang anak dengan orang tuanya. Berawal dari iri, seorang tega memutuskan tali silaturahmi. Berawal dari iri, seorang tega durhaka kepada orang tua. Berawal dari iri juga, kemudian mereka mencopot bajunya Nabi Yusuf yang masih utuh, kemudian dibolongi, dilumuri dengan darah serigala. Padahal sangat beda antara darah orang dengan darah serigala. Dan sangat beda antara baju yang sobek karena ya disobek pakai pisau dengan dicabik-cabik oleh ya binatang buas. Kemudian mereka datang di sore hari atau di malam hari dalam keadaan menangis. Tangisannya pun tangisan dusta. Nabi Yakub tahu bahwa mereka ini telah memperdaya Yusuf dan mereka tidak membunuhnya, tapi telah melakukan kejahatan-kejahatan yang besar terhadap Nabi Yusuf. Yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa yang namanya tabiat dosa itu akan menyeret kepada dosa-dosa yang lainnya. Sebagaimana orang kalau dia sudah terbiasa dengan dosa kecil, nantinya dia akan terseret kepada melakukan dosa yang besar. Karena yang namanya dosa kecil bisa menjadi besar dengan beberapa hal. Yang pertama, ketika dilakukan secara kontinu. Ketika dosa kecil dilakukan secara rutin. Secara rutin. Berkesinambungan, maka dosa kecil tadi berubah menjadi dosa besar. Atau seorang yang melakukan dosa kecil itu meremehkan dosanya, tidak menganggap ya satu yang harus dirisaukan, ini pula bisa menjadi besar. Padahal di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi disebutkan bagaimana jeritan orang kafir ketika mereka melihat kitab catatan amal mereka yang mereka teriaki lebih dahulu, yang mereka sesali lebih dahulu adalah dosa kecilnya sebelum dosa besarnya. Allah mengatakan, menyebutkan tentang mereka, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabirah illa ahsaha. Kitab apaan ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar kecuali dihitung semuanya. Yang diteriaki lebih dahulu yang apa? Yang kecilnya sebelum yang besarnya. Karena biasanya seorang kalau sudah terbiasa melakukan dosa kecil akan terseret kepada melakukan dosa yang besar. Akan terseret kepada melakukan dosa yang besar. Waliyadzubillah. Jadi saksi yang dusta atau saksi palsu, dia telah melakukan banyak dosa dan pelanggaran. Yang pertama, dia telah membuat kedustaan dan mengada-ada. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab. Sesungguhnya Allah tidak akan menunjuki orang yang bersikap melampaui batas dan orang yang banyak berdusta. Wa fil hadis, dan disebutkan dalam hadis, yutba'u al-mu'minu ala kulli syai'in laysa al-khiyanah wal kadzib. Seorang mukmin diberi perangai. Bermacam-macam perangainya. Dikasih perangai bermacam-macam kecuali perangai khianat dan dusta. Ini enggak akan dilakukan oleh seorang mukmin. Khianat dan dusta, ya, ini bukan sifatnya seorang mukmin. Mungkin ada seorang mukmin punya sifat, ada sifat pemalas, ada seorang mukmin punya sifat misalnya pemarah, ada. Tapi kalau khianat, ya, tapi kalau pendusta, ini bukan sifat seorang mukmin. Kalau ada seorang mukmin tapi dia suka khianat, ada seorang mukmin ternyata dia suka berdusta, ya dipertanyakan keislamannya, dipertanyakan keimanannya. Hadis tadi dinyatakan dhaif, yakni lemah. Hadis tentang seorang mukmin diberi perangi bermacam-macam. Ya, tadi ada yang marah, ada yang ini. Kecuali perangi khianat dan dusta, ini tidak akan diberikan pada seorang mukmin. Tapi asar ini atau hadis ini dinyatakan dhaif, lemah. Wasaniha, yang kedua, saksi palsu. Dikatakan dia telah melakukan sekian kejahatan. Apa? Yang pertama tadi jelas, kedustaan. Yang kedua, annahu dhulmun alladhi syahida alaihi. Bahwa itu adalah bentuk kedzaliman yang dia saksikan. Hatta akhada bi syahadati malah wa irda wa ruha. Bentuk kedzaliman kepada orang lain yang ia bersaksi di hadapan hakim atas orang tersebut. Sehingga dengan saksi, kesaksian yang dusta tadi, seseorang bisa dirampas hartanya, bisa dilukai kehormatannya, bahkan bisa dilenyapkan rohnya. Waliyadzubillah. Sekian banyak kejahatan yang ditimbulkan dari seorang menjadi saksi palsu. Wasadisuha, dan yang ketiga, annahu dhulmul ladzi syahidalah. Saksi palsu itu berbuat dzalim kepada orang yang akhirnya terkena hukuman, padahal dia harusnya tidak dirampas hartanya, tidak di apa namanya, ya, dilukai kehormatannya. Namun karena ada saksi palsu, akhirnya orang tadi yang tidak salah jadi dihukum. Juga dengan sebab saksi yang palsu, orang yang salah malah dibenarkan. Orang yang harusnya tidak berhak menerima harta, malah harta dia diambil olehnya. Wasadisu, yang ketiga, anu dhulmun dhulmul ladhi syahidalahu. Yang ketiga juga bentuk kedoliman kepada orang yang dimenangkan oleh hakim. Di mana orang yang dimenangkan oleh hakim dengan sebab saksi yang palsu, berarti orang tadi, ya, mengambil harta, yang dimenangkan tadi mengambil harta yang haram dengan sebab kesaksian palsu ya tersebut. Bi an saqa ilaihil malal haram, ya, dengan diberikan kepadanya harta yang haram. Fa akhadahu bi syahadati wa wajabat lahun nar. Orang yang salah bisa dimenangkan karena kesaksian dia yang palsu. Akhirnya dia yang dimenangkan itu pun mengambil harta orang lain. Dengan demikian orang tadi, ya, berhak masuk dalam neraka. Berhak masuk dalam neraka. Padahal kalau dia mengaca diri sendiri, andai kata dia diperlakukan oleh orang lain seperti itu, apakah dia terima? Ketika dia tidak bersalah, kemudian diseret ke pengadilan, kemudian ada saksi palsu yang menjadikan dia itu dipersalahkan, apa dia mau? Kalau dia tidak mau, jangan melakukan seperti itu terhadap orang lain. Karena memang seorang tidak dikatakan mukmin yang sempurna sampai dia cinta untuk saudaranya apa yang ia cinta untuk dirinya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang dari kalian tidak dikatakan beriman sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cinta untuk dirinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, man qadaitu lahu mimma li akhihi bighairi haqqin la ya'khudhu. Fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa yang aku menangkan dalam peradilan sehingga dia mengambil harta saudaranya tanpa hak dengan keputusan tadi, maka janganlah dia mengambil harta tadi tanpa hak. Hanyalah aku memberikan kepadanya potongan api neraka. Yang namanya hakim itu memutuskan sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Yang namanya hakim tidak tahu yang gaib. Rasul juga tidak tahu yang gaib. Bisa jadi ada dua orang berselisih, kemudian mereka mengadukan perkaranya kepada hakim, tapi orang yang punya hak, orang yang enggak bisa bicara, sementara orang yang ingin merampas hartanya, orang yang pandai bicara. Karena kepandaian seorang dalam mengolah kata-kata dan bisa memberikan sesuatu gambaran di hadapan hakim bahwa dialah yang benar, maka hakim sesuai dengan hukum dohir, ya ini yang menang. Ini yang dimenangkan, yang dikalahkan. Hati-hati. Kalau kamu yakin kamu keliru, kamu salah, kamu dusta, tapi kamu dimenangkan oleh hakim, kamu jangan merasa bangga, kamu jangan merasa, dosa kan atas hakim. Saya hanya menjalankan keputusan. Hukmul hakim, yarful khilaf katanya. Keputusan hakim menyelesaikan persengketaan. Kita katakan, kalau kamu tahu bahwa kamu yang keliru, bahwa teman kamu itu yang benar, kemudian kamu yang dimenangkan, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada dirimu. Anta absor, Anda lebih tahu. Yang namanya hakim gak ngerti yang gaib. Bisa jadi karena kepandaian seorang dalam mengolah kata-kata sehingga dia dimenangkan oleh hakim. Hakim hanya mengetahui secara lahiriah. Keputusan hakim untuk membenarkan kamu yang keliru tidak menjadikan kamu halal mengambil harta orang lain tanpa hak. Wa rabi'uhu, dan yang keempat, annahu abaha ma harramallah wa asamahu minal mali waddami wal irdi. Yang keempat, di antara kejahatan seorang menjadi saksi yang palsu bahwa dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Hartanya orang yang tidak boleh kita rampas dengan sebab saksi palsu, harta orang terampas. Nyawa orang yang seharusnya terjaga karena sebab saksi palsu, nyawa orang melayang. Kehormatan seorang yang namanya dijaga, pamornya dan kewibawaannya harus dijaga karena saksi palsu, kemudian namanya jatuh. Terjadi pencemaran nama baik. Bisa. Ya. Ini kejahatan yang luar biasa. Ini kejahatan bukan terhadap agama saja, bahkan terhadap orang lain. Dan dosa terhadap orang lain itu panjang urusannya. Kalau dosa antara hamba dengan Allah, tinggal tobat, tinggal istighfar, selesai sudah. Memperbanyak amal saleh. Tapi kalau dosa terhadap orang, panjang urusannya. Terlebih kalau itu kaitannya harta orang yang kita rampas, ya, nyawa orang yang kemudian kita lenyapkan tanpa hak, ini urusannya panjang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kullul muslimi alal muslimi haramun maluhu wa damuhu wa irduh. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, haram hartanya, haram darahnya dan haram kehormatannya. Artinya seorang muslim tidak boleh merampas harta orang lain tanpa hak. Tidak boleh mengambil harta orang lain tanpa hak. Seorang muslim tidak boleh dia mengalirkan darah saudaranya tanpa hak. Seorang muslim tidak boleh mencemarkan nama baik seseorang tanpa apa? Tanpa ada hak. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada yang dihadiri oleh ratusan ribu sahabat. Dan ini tentunya hari-hari akhir menjelang wafat beliau alaihi salatu wasallam. Karena setelah haji wada tidak sampai 4 bulan Rasulullah meninggal. Di antara pesan-pesan yang beliau sampaikan ketika haji wada, inna dima'akum wa ambalakum wa aradakum haramun ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Sesungguhnya darah-darah kalian yang kaum muslimin, harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan itu ya nama baik ya atau pamor, itu tidak boleh kita lukai. Sebagaimana sucinya hari ini yaitu hari haji di negeri ini yaitu di tanah suci ya, di bulan ini yaitu di bulan suci, bulan haji. Ar-Rasulullah alaihi wasallam tidaklah meninggalkan sesuatu yang bisa meretakkan hubungan di tengah masyarakat kecuali Rasulullah sudah menutupnya. Tidak ada bentuk kedoliman kepada orang lain sekecil apapun, kaulan au fi'lan, baik itu ucapan atau perbuatan, kecuali Rasul sudah menutupnya. Ketika suatu saat Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Safiyyah binti Huyai, salah seorang istri Nabi, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, yakfika min Safiyyah hakada. Wahai Rasulullah, cukup Safiyyah itu kayak gini. Artinya pendek. Tidak setinggi Aisyah. Aisyah kan istilahnya tubuhnya itu ya tinggi, ya paling cantiknya istri Nabi sudah. Nabi alaihi wasallam mendengar seperti itu. Nabi mengatakan, laqad qulti kalimah. Kamu ya Aisyah sudah mengucapkan satu kalimat. Law muzijat bima'il bahri la mazajathu. Seandainya dicampur dengan air laut niscaya akan tercemar. Kalimat yang artinya ya merendahkan orang lain. Tapi ya tadi kembali kepada atau yang sudah pernah kita sebutkan bahwa yang namanya para sahabat, mereka andai kata terjatuh ke dalam kesalahan, mereka segera kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak dibiarkan seorang melakukan perbuatan yang padanya ada bentuk mendzalimi orang lain. Ar-Rasul mengatakan, la ya'khud ahadukum mata akhihi jadan wala la'iban. Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang saudaranya baik dengan serius atau bercanda. Karena kalau serius jelas itu bentuk pencurian ya. Kalau dia bercanda itu sudah memasukkan ya kesedihan. Coba bayangkan seorang misalnya dia ya sholat di masjid, selesai sholat temannya itu langsung keluar, sandalnya disembunyikan. Ketika temannya ini mau pulang nyari-nyari sendal, bingung dia, mana sandal saya? Kita di pojok masjid tertawa. Yang seharusnya kita membahagiakan orang lain kok malah apa? memasukkan kesedihan. Ini dosa yang seperti ini. Segala pintu yang akan mengarah kepada apa? Mendolimi orang lain, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan, telah ditutup oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqala Sallallahu Alaihi Wasallam, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, al isyraku billah wa uququl walidain. Ala wa qawla zur, fama zala yukarriruha hatta qulna laytahu sakat. Muttafaqun alaih. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, maukah aku beritakan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Ar-Rasul ingin memberitahu ya para sahabat tentang dosa besar dengan bentuk pertanyaan. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Itu al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Ya, menyekutukan Allah, ini jelas. Menyekutukan Allah, syirik, kalau itu syirik akbar, telah mengeluarkan seorang dari Islam, telah menyebabkan dia kalau mati dalam keadaan tidak bertobat kekal dalam neraka. Syirik akbar telah menjadikan seorang itu halal untuk dirampas hartanya, halal untuk dialirkan darahnya. Wa uququl walidain, dan durhaka terhadap kedua orang tua. Orang tua yang telah melahirkannya, yang telah membesarkannya, ya, kemudian dibalas dengan kedurhakaan. Anak yang seperti ini, dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Kemudian Nabi mengatakan, ala wa qawla zur, ketahuilah hati-hati, hati-hati kalian dari ucapan yang dusta. Nabi mengulang-ulangi, hati-hati kalian dari ucapan dusta, hati-hati dari ucapan yang dusta. Selalu Nabi mengulang-ulangi sampai kami para sahabat mengatakan laitahu sakat, andai kata Nabi diam. Artinya kasihan. Ya. Kasihan Nabi, ya. Mengulang-ulangi kalimat ini. Sekali saja Rasul ucapkan sudah cukup. Lalu bagaimana ketika Nabi mengulang-ulangi kalimat ini? Ini menunjukkan besarnya ya dosa ucapan yang dusta, masuk pula di sana kesaksian yang palsu. Tapi mungkin ini yang bisa saya sebutkan yang berkaitan dengan masalah syahadatuz zur, kesaksian yang palsu. Insyaallah taala, menurut informasi yang sampai kepada kita, besok pagi akan ada gerhana matahari insyaallah. Segala sesuatu masih tetap kita kembalikan kepada masya Allah. Andai kata terjadi gerhana matahari baik total atau parsial ya sebagian, maka disyariatkan untuk kita melakukan berbagai amalan, di antaranya sholat gerhana. Ya, kemudian di sana ada amalan sedekah, ada takbir, ada istighfar, ada memberikan budak. Ini di antara amalan-amalan yang dianjurkan ketika terjadi gerhana. Dan sholat gerhana itu mungkin yang paling mencakupnya. Karena di dalam sholat itu ada doa. Di dalam sholat ada takbir. Di dalam sholat ada apa? Istighfar. Ya. Tapi tentunya, kalau seorang bisa melakukan itu semua, itu yang terbaik. Lakukan sholat istisqa, sholat apa? Khusuf, sholat gerhana. Dua rakaat, setiap satu rakaat ada dua ruku. Rakaat yang pertama membaca Al-Fatihah dan membaca surat yang panjang, kemudian ruku. Kemudian bagi di ruku membaca Fatihah lagi dan suratan yang panjang, tapi tidak sepanjang yang pertama. Kemudian ruku, bagi di ruku, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian bangkit. Rakaat yang kedua sama seperti yang ia lakukan di rakaat yang pertama. Berarti setiap satu rakaat ada dua ruku, ya. Orang yang tertinggal di ruku yang pertama, di rokat yang pertama, berarti dia rokat yang itu tertinggal, dia harus menambahi nanti setelah imam salam. Misalnya saya datang, sudah terlambat ruku yang pertama, saya masih mendapatkan kiroah yang kedua, rokat yang pertama, ya kan? Itu berarti saya tertinggal rokat yang pertama, ada yang pokok yang pertama. Kemudian setelah itu, ya, selesai dari sholat, melanjutkan, ya, apa yang tertinggal. Kemudian, untuk para wanita juga sama seperti laki-laki disyariatkan untuk sholat gerhana. Untuk sholat gerhana dianjurkan berjamaah. Dahulu Ar-Rasul ketika terjadi gerhana, Ar-Rasul memanggil, ya, Ar-Rasul mengajak para sahabat untuk sholat gerhana berjamaah. Tidak ada adzan, tidak ada iqamah, yang ada adalah as-sholata atau inna-sholata jami'ah. Ajakan untuk melaksanakan sholat gerhana dengan berjamaah. Para wanita sahabat seperti Aisyah, Asma juga melakukan sholat gerhana, ya. Dan tidak mengapa sholat gerhana dilakukan furoda, sendiri-sendiri. Tapi yang afdol, yang utama dilakukan dengan berjamaah. Ya. Kalau misalnya selesai dari sholat, ternyata gerhana masih apa? Masih berlanjut, ya, belum matahari belum terang. Tadi amalan-amalan yang dianjurkan ketika gerhana tadi kan banyak, ya, zikir, takbir, apa, istighfar, sedekah, merikan budak. Ini diantara amalan-amalan yang apa namanya dianjurkan. Dan ketahuilah bahwa Ar-Rasul dahulu ketika terjadi gerhana, yang ada dalam beliau itu takut, khawatir kalau itu kiamat, khawatir kalau itu kiamat. Sehingga memang yang terbagus itu tentang masalah gerhana itu tidak ada pemberitaan sebelumnya, itu yang terbagus. Sehingga ketika terjadi gerhana orang baru tahu, itu lebih apa? Lebih mengena. Dan masalah gerhana ulama mengatakan bisa diprediksi, bisa diperkirakan. Tapi tetap kembalinya kepada apa? Masyiah Allah SWT. Orang ketika memberitakan tidak boleh menjazm, memastikan, yang ada adalah bi masyiatillah au bi idnillah. Dengan izin Allah, ya, insyaallah akan terjadi gerhana. Bukan seperti lakukan oleh sebagian orang ketika terjadi gerhana, malah melototi, ya, proses terjadi gerhana enggak sholat, enggak sodako, enggak zikir. Ya. Ini perbuatan orang-orang yang enggak ngerti agama. Ya. Ada juga orang yang ketika terjadi gerhana melakukan ritual-ritual yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai akidah seorang muslim. Keluar dengan membawa panci, kemudian ditabuh. Ramai sekali, ya, orang Nabi panci. Kenapa? Agar Allah tahu, ternyata di bumi ini kok masih ada orang. Ya. karena bumi itu gelap sehingga biar Allah ngerti kalau di bumi ini masih ada manusia. Ini subhanallah, keyakinan apa? Atau ya, adanya keyakinan bahwa ya setanlah yang menutupi sinar matahari sehingga dengan ini maka dengan suara yang bising setan kemudian akhirnya apa? Ya pergi kemudian nanti terang seperti itu. Ini juga apa di antara mitos-mitos yang ada. Dahulu ketika anak Rasulullah yang bernama Ibrahim meninggal, pas waktu itu terjadi gerhana. Waktu itu juga Rasul memberikan ya penjelasan bahwa gerhana itu terjadi tidak ada kaitannya apapun dengan yang ada di bumi ini. Tidak ada kaitannya lahirnya orang yang besar atau ya meninggalnya orang yang besar. Tapi itu semua Allah jadikan sebagai takhwifan dan ibadih agar para hamba itu takut kepada Allah. Takut. Yang setiap hari kita melihat matahari, kita memanfaatkan sinar matahari, apa kita tidak takut kalau nikmat ini dicabut? Sebagaimana Allah yang beri nikmat, Allah pula yang mampu mencabut nikmat kalau kita tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan siang dan malam, datang silih berganti, itu agar kita ingat kepada Allah dan agar kita mensyukuri Allah. Ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Allah menjadikan siang dan malam datang silih berganti sebagai peringatan agar orang itu ingat kepada Allah, kembali kepada Allah, ya. Dan agar seorang itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya bahwa kalau terjadi gerhana maka yang disunahkan adalah amalan-amalan tadi, bukan malah melototi apa namanya gerhana dari awal sampai akhir. La sholla wala ya wala tasaddaqa wala ayya ibadah, enggak salat, enggak sedekah, wala ibadah yang lainnya. Liru ya seperti ini. Ini kesempatan yang enggak ngerti kita akan kapan lagi ya menemuinya. Jangan kita terbawa dengan orang-orang kafir yang mereka hanya memandang dari sisi ini fenomena alam yang aneh, yang ajaib, yang langka, yang kita jangan melewatkannya. Semuanya akan terlewat, semuanya akan pergi. Hari-hari indah kita pun akan pergi semuanya. Yang akan bersama kita nanti ketika kita mati adalah amal kita. Ya. Apa kemudian kalau kita ngerti proses terjadi gerhana kemudian ada jaminan surga? Ya, apa seperti itu? Yang ada adalah kita melakukan seperti apa yang dianjurkan oleh agama. Ya. Kita harus menjadi orang yang latah. Latah itu artinya orang yang sok ikut-ikutan. Orang ngalor ikut ngalor, orang ya pada seperti ini, jangan seperti itu. Jangan menjadi orang yang imma'ah, orang yang plin-plan. In ahsanan nas ahsantu wa in asa'an nas asa'tu. Kalau orang berbuat baik saya berbuat baik, kalau orang berbuat jelek saya pun berbuat jelek. Jangan kayak gini. Tapi hendaklah kita punya hati yang tatag, punya jiwa yang mantap. Ketika orang berbuat baik kita tetap baik, ketika orang berbuat jelek kita tidak ikut dalam kejelekan. Tidak seperti ucapan ya seorang penyair dari ya Ghoziyah. Ma ana illa min Ghoziyah. In ghuat Ghoziyatu ghaitu wa in rasyadat rasyatu. Saya tidak lain kecuali seorang dari kabilah Ghoziyah. Kalau kabilah Ghoziyah ini, suku Ghoziyah ini bengkok, saya pun ikut bengkok. Tapi kalau kau bilang wasiah ini lurus, ya saya berikut lurus. Jangan seperti ini. Orang yang pelimpan, enggak punya pendirian. Bagi kita, ya, agama sudah di atas segalanya. Enggak ada seperti agama sudah yang harus kita jaga. Harta bisa hilang, kesempatan bisa hilang, tapi agama jangan sampai hilang. Biar mereka-mereka mengatakan, ah, kamu rugi, enggak bisa menyaksikan. Ya, saya bisa menyaksikan nih, ya, proses gerhana. Subhanallah. Rugi itu orang kalau ada kesempatan ibadah, ada bonus besar, kemudian dia sia-siakan, itu rugi. Ya. Kasihan. Ya. Sehingga barakallahu fikum, sebagai orang yang tentunya mengikuti bimbingan Ar-Rasul alaihi wasallam, kita tidak boleh larut, ya, dengan umumnya manusia. Kita punya prinsip, punya pegangan, bahwa apa yang Nabi ajarkan ketika terjadi gerhana, itulah yang kita lakukan. Itulah kebaikan. Walaupun orang mengatakan itu terbelakang, walaupun orang mengatakan itu rugi tidak menyaksikan, khuluh, biarkan mereka mengucapkan apapun. Ya, karena kita enggak butuh penilaian orang. Apa faedahnya orang senang dengan kita kalau Allah benci dengan kita? Yang kita cari adalah ridho Allah. Ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridho Allah yang kita cari, walaupun orang benci, enggak jadi soal. Nanti ujung-ujungnya orang akan, ya, ridho, akan senang pada orang yang dia mencari ridho Allah. Hati di tangan Allah, Allah bisa membolak-balikkan hati kepada apa yang Allah kehendaki. Ini apa yang bisa saya sampaikan. Ini hanya peringatan singkat. Andai kata besok terjadi gerhana matahari, seperti informasi yang menebar, santer, ya sudah. Kita lakukan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, memang sholat gerhana itu panjang. Di sini sebagian ulama mengatakan tidak memandang kepada kondisi makmum. Kenapa? Rasulullah itu orang yang sayang kepada, ya, umatnya lebih dari imam-imam yang ada. Toh Rasulullah sendiri panjang. Sebagian sahabat sampai ada yang jatuh ketika sholat, saking panjangnya. Ya. Sehingga kalau ada yang jatuh enggak apa-apa. Andai kata saking lamanya berdiri, kemudian imam akhirnya capek juga sholatnya dengan duduk, enggak apa-apa. Makmum ikut apa? Sholat dengan duduk. Sholat sunnah itu boleh dilakukan dengan duduk. Tapi berdiri berdiri dulu. Nanti kalau udah misalnya udah sejam kok apa semutan, ya, imam misalnya duduk, makmum juga duduk. Ya kan? Memang yang bagus itu panjang sudah. Ini di sini berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya, yang melihat kondisi makmum. Syekh Ibnu Utsaimin dalam penjelasannya, Rasulullah itu lebih sayang pada umatnya daripada imam, daripada yang lainnya. Toh Rasulullah juga sholatnya apa? Panjang. Ya, sampai tadi ada sahabat yang apa? Sampai jatuh saking mungkin lamanya berdiri. Jadi memang seperti itu. Dan ini kan tidak selamanya, tidak seringlah orang apa namanya melakukan gerhana itu kapan? Ya, orang mengalaminya kan kadang-kadang. Ya. Jadi nanti imamnya itu sebisa mungkin bacaannya panjang. Ya. Panjang. Sekiranya selesai sholat, sudah apa? Gerhana sudah hilang. Seandainya, ya, tidak seperti itu, setidaknya mendekatilah. Ya, mendekati gerhana apa? Kan kita juga gak ngerti gerhana itu berapa lamanya, kita gak ngerti. Dan ketahuilah bahwa ulama mengatakan sholat gerhana itu tidak hanya ketika gerhana itu total atau gerhana total. Bahkan gerhana sebagian itu juga disyariatkan. Ya, disyariatkan. Jadi tidak harus kalau apa? Total. Ya. Tidak harus karena ya itu total. Walaupun sebagian juga sama. disebutkan dalam riwayat fa idza raaitu minha syai'an, jika kalian lihat sesuatu dari gerhana, syai'an, satu, kan tidak menunjukkan harus apa, ya tertutup semuanya. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan ini. Kemudian ada mungkin pertanyaan, bagaimana orang musyadakah misalnya, kan dia sibuk dengan sholat kan, kan di situ ada sedekah, ada ini kan. Sementara dia sholat. Ya. Ya bisa ketika dia berangkat menuju tempat sholat, dia sambil sedekah. Atau setelah selesai sholat, ternyata di situ masih ada gerhana. Ya belum selesai, dia sedekah. Bisa. Ya kan? Dan andai kata sedekah misalnya, sehingga sedekahnya boleh sapi misalnya. Nah, nanti nyembelih sapi kan butuh waktu lama, ya kan? Ya paling ya sebelum apa? Sebelum suatu gerhana malamnya lah misalnya, dia sembelih sapi misalnya. Andai kata gak terjadi gerhana, ya sebagi-bagi aja sudah daging sapinya, ya kan? Dan niatkan sedekah kok, sudah beda. Ya, daripada nyembelih sapi sibuk nyembelih sapi sementara sholat yang afdol di situ. Ya. Atau bisa jadi nyembelih kemudian ya ketika bagikan gerhana sudah apa? Selesai ya, sudah kebiasa. Ya. Artinya yang mudah saja lah, enggak usah berat-beratkan. Enggak harus sapi kok, ya kan? Ya, sate juga boleh yang sudah matang. Ya, atau apalah yang apa namanya? Orang itu mudah. Dan jelas sholat itu yang terpokok di sini. Ya. Bagi para ummahat, para ibu yang apa namanya ada halangan untuk sholat, masih ada peluang yang lain tadi, berdoa, istighfar, sedekah. Mereka-mereka yang kondisinya sakit atau para musafirin pun ada ya amalan yang mereka mampu ketika apa gerhana, walaupun tidak bisa sholat masih ada amal yang lainnya. Intinya jangan lewatkan kesempatan mas ini ya, kemudian kita tidak memanfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keliru. Ya, manfaatkan kesempatan ini untuk menjalankan seperti yang disunahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.